لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى فصل في غزواته وبعوثه وسراياه صلى الله عليه وسلم فصل tentang peperangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam بعوث utusan-utusan beliau dan sarayahu sariah-sariah yakni pasukan perang yang kecil jumlahnya dikatakan sariah. Ghazawatuhu kulluhu wa bu'uthuhu wa sarayahu kanat ba'da al-hijrati fi muddati 10 sinin. Adapun peperangan beliau semuanya, bu'uth utusan-utusan beliau, kemudian sariah-sariah beliau, ini terjadi setelah hijrah di muddati 10 sinin dalam tempo sekitar 10 tahun. Yakni ketika beliau berada di kota Madinah. Falghazawat 27. Masya Allah. Maka peperangan yang beliau lakukan jumlahnya sekitar 27 kali selama 10 tahun. Barakallahu fikum. Artinya dalam 1 tahun lebih dari 2 kali perang. Kurang lebih, barakallahu fikum. Sebagiannya ada 3 kali, sebagiannya 2 kali tentu. 27. Wakila 25, ada yang mengatakan 25. Wakila 29, ada yang mengatakan 29. Wakila ghairu dzalika, dan yang lainnya mengatakan ya selain itu. Qatala minha fi 9, beliau terjun langsung dalam peperangan itu di 9 peperangan. Selebihnya ini pasukan perang yang beliau utus. Ya, ini perang Badr, Uhud, Khandaq, Quraidah, Al-Mustaliq, Khaybar, Wal-Fath, Wahunain, Wal-Taif. Ini yang beliau pimpin langsung. Ini perang Badr, perang Uhud, perang Khandaq, perang melawan Bani Quraidah, perang melawan Bani Al-Mustaliq, perang Khaybar, perang Fathu Makkah, dan perang Hunain serta perang Taif. Wakila qatala fi Bani Nadir wal Ghabah wa wada al wa wadi al Qura min a'mali Khaybar. Wakila qatala fi Bani Nadir, ada yang mengatakan bahwa beliau juga ikut perang dalam memerangi Bani Nadir, demikian juga al Ghabah wa wadi al-qura, demikian juga perang di wadi al-qura min a'mali Khaybar, dari wilayah-wilayah Khaybar. Wa masarayahu wa bu'uthuhu, adapun sariah-sariah beliau dan bu'uth yang dikirim oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqaribun min 60, maka jumlahnya selebih dari 60 sariah. Baik. 60 kali. Wal ghazawat al kibar al ummahat 7. Dan peperangan besar yang merupakan induk-induk peperangan adalah 7. Badr, perang Badr, maksudnya perang-perang besar, perang Badr, perang Uhud, perang Khandaq, perang Khaybar, Fathu Makkah, Hunain dan Tabuk. Wa fi sya'ni hadhihi al-ghazawat nazala al-Qur'an surat al-Anfal wa suratu Badr. Tayyib. Wa fi Uhud akhir surat Ali Imran. Wa fi sya'ni hadhihi al-ghazawat dan pembahasan tentang perang-perang ini, perang Khandaq, perang Uhud, perang Khaybar, Fath, Fathu Makkah, Hunain dan Tabuk. Ini ada di dalam tayyib Al-Qur'an di surah Al-Anfal. Adapun perang Badr dan Uhud di akhir surah Al-Imran. Min qawlihi dari firman Allah Subhanahu wa taala wa id ghadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maqa'idal qital. Wa id ghadawta ketika engkau berangkat di pagi hari min ahlika dari keluargamu tubawwi'ul mu'minina maqa'idal qital, engkau menempatkan orang-orang beriman tempat-tempat mereka untuk berperang. Ini posisinya. Si fulan dengan pasukannya di sini, si fulan pasukan di sini, si fulan taktik perang. Ila kubaili akhiriha biyasir, sampai menjelang akhir surah Ali Imran. Dari pembahasan ini barakallahu fikum. Perang Badr, perang Uhud. Wa fi qissatil Khandaq wa Qurayza wa Khaybar sadru suratil Ahzab. Adapun kisah peperangan yang terjadi di Khandaq atau perang Ahzab atau perang Khandaq, perang Bani Qurayza dan Khaybar, ini ada di awal surah Al-Ahzab wa suratul Hasyr, dan di surah Al-Hasyr di Bani Nadir, tentang Bani Nadir ma'ruf barakallahu fikum. Wa fi kisatil Hudaybiyah wa Khaybar suratul Fath. Adapun kisah Hudaybiyah dan Khaybar turun di dalam Al-Quran di surah Al-Fath. Ushira biha ila Al-Fath. Baik. Wa dzakar al-fatha sharihan fi surati an-Nasr, dan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala kemenangan al-fath sharihan, baik Fathu Makkah maksudnya, sharihan jelas dalam surah al-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fathu, Fathu Makkah maksudnya. Wa juriha minha sallallahu alaihi wasallam bi ghazwatin wahidah wa hiya Uhud, dan terluka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu peperangan. Juriha, di peperangan-peperangan yang beliau pimpin, beliau terluka terkhusus di perang Uhud. Cuma satu peperangan, ini perang Uhud. Wa qatala ma'ahul malaikatu min hafi Badr wa Hunain. Dan adapun peperangan yang memang jelas-jelas para malaikat turun barakallahu fikum membela Rasulullah SAW ikut dalam peperangan adalah perang Badr dan perang Hunain. Wa nazalatil malaikatu yawmal Khandaq. Demikian juga para malaikat turun di perang Khandaq. Fazalzalatil musyrikina wa hazamathum. Maka malaikat ini digoncang, malaikat ini mengguncang orang-orang musyrikin. Wa hazamathum, dan menghancurkan mereka. Warama fiha al-hasba'ah fi wujuhil musyrikina faharabu. Dan di perang Hunainah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil segumpal pasir, yakni segenggam pasir, dan beliau melemparkannya ke wajah orang musyrikin sambil berkata syahatil wujuh, dan tidak ada seorang pun dari kalangan musyrikin yang hadir di perang itu kecuali pasir itu masuk ke dalam matanya. Baik. Akhirnya semuanya pada kelilipan. Paham, misalnya kelilipan. Orang yang kemasukan sesuatu pada matanya sehingga dia tidak bisa fokus untuk melakukan sesuatu. Fokusnya adalah pikiran dia dengan sesuatu yang masuk ke matanya ini. Sehingga kaum muslimin tinggal memenggal, tinggal menebas. Barakallahu fikum. Kelas. Hilang perlawanan. Baik. Perlawanan yang mereka lakukan seadanya saja di perang Hunain barakallahu fikum. Faharabu, maka mereka pun pada lari wa kana al-fathu bi ghazwatayn Badr wa Hunain, dan kemenangan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam dua peperangan, peperang Badr dan perang Hunain, perang yang di sana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menang mutlak. Fahamarlah bikum. Perang yang Rasulullah dan para sahabatnya menang mutlak, yakni perang Badr dan perang Hunain. Adapun perang Uhud masih ada mereka orang-orang musyrikin bergembira. Mereka masih bergembira, bersenang-senang, barakallahu fikum. Wa qatala bil manjaniq minha fi ghazwatin wahidah wa hiya Taif. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berperang memakai manjaniq. Manjaniq ini ketapel raksasa. Barakallahu fikum, manjaniq. Wa qatala bil manjaniq, beliau berperang memakai manjaniq ini, minha fi ghazwatin wahidah wa hiya Taif, di satu peperangan yaitu perang Taif. Wa tahassana fil Khandaq fi wahidatin. Baik, wa hiya al Ahzab. Wa tahassana bil Khandaq fi wahidah, dan beliau melindungi diri beliau dan para sahabatnya dengan Khandaq. Khandaq ini parit. Yani beliau dan para sahabatnya menggali parit sehingga menghalangi orang-orang untuk menyerang kota Madinah. Karena pada saat itu barakallahu fikum, pasukan Ahzab ini terdiri dari 10.000 pasukan. Yang kaum muslimin tidak bisa mencapai jumlah itu, mulai dari bayi sampai kakek-kakeknya, laki dan perempuannya. Baik. Sehingga tidak ada yang bisa mereka lakukan kecuali menggali parit. Barakallahu fikum. Ini taktik barakallahu fikum, menggali parit. Tidak ada yang bisa dilakukan oleh para sahabat kecuali menggali parit sebagai benteng agar supaya mereka tidak mampu untuk menyerang masuk ke dalam kota Madinah. Tentunya dipahami barakallahu fikum, kota Madinah tidak semuanya tanah lapang untuk masuk ke dalamnya. Di sisi tertentu ada gunung, di sisi yang lainnya ada perkebunan. Hanya di sisi yang merupakan tanah lapang itulah yang digali. Barakallahu fikum. Jadi Khandaq ini bukan mengelilingi apa? Bukan mengelilingi kota Madinah, bukan. Oh, berapa banyak yang harus digali. Seadanya itu harus digali semuanya. Cuma beberapa area barakallahu fikum yang harus digali oleh Rasulullah dan para sahabatnya, karena disitulah jalan satu-satunya untuk pasukan-pasukan perang sebanyak 10.000 yang bisa dilewati. Ailah jalan inilah yang digali oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Ini katakan wakan al-fatih wa tahassana fil khandaqi fi wahidatin, dalam satu perangan, ini perang Ahzab. Baik, ini satu-satunya taktik perang yang dilakukan oleh beliau di kesempatan itu. Karena para Rasulullah pengen keluar enggak bisa karena jumlah mereka luar biasa banyaknya. Barakallahu fikum. Luar biasa banyaknya. Ini tidak pernah terkumpul pasukan perang sebanyak itu sebelumnya. Barakallahu fikum. Dan memang dalam perkiraan orang-orang musyrikin, sekali sapu kota Madinah bersih. Tidak ada lagi Islam dan tidak ada lagi kaum muslimin. Dalam perhitungan mereka, ternyata begitu mereka sampai di kota Madinah, mereka mendapati Khandaq yang Rasul dan para sahabatnya di sebelah parit. Barakallahu fikum. Mengintai siapa yang coba mendekat, maka dia akan dihujani panah. Dan kuda mereka pun tidak bisa mampu melompati parit itu. Barakallahu fikum. Sehingga sekian lama mereka berada di situ sampai terjadi perselisihan di antara mereka sendiri, yakni orang-orang musyrikin, antara kabilah dengan kabilah yang lain, pasukan perang dengan pasukan perang yang lain, karena mereka Ahzab, berapa kelompok pasukan perang. Yakni apanya, pasukan sekutu istilahnya. Jadi berkumpul dari berbagai macam kabilah, dari berbagai macam barakallahu fikum pasukan. Akhirnya terjadi gonjang-ganjing di antara mereka sendiri. Ujung-ujungnya Allah Subhanahu wa taala mengirim angin yang sangat kencang dan dingin di malam hari, yang menerbangkan semua peralatan-peralatan mereka, tenda-tenda mereka, panci-panci mereka, pada menggelinding barakallahu fikum, diterpa oleh api, diterpa oleh angin yang sangat dingin. Barakallahu fikum. yang diterpa oleh angin, sehingga Abu Sufyan yang pada saat sebagai panglima perang ditanya, ila aina ya Abu Sufyan, mau kemana kita ini? Abu Sufyan mengatakan, saya akan pulang dan siapa yang mau pulang silahkan pulang. Walhasil semua pun bubar kembali ke tempatnya masing-masing. Ya khandak barakallahu bikum. Wa hiya al-ahzab ashara bihi alaihi Salman al-Farsi radhiyallahu anhu. Ini yang merupakan usulan dari seorang sahabat mulia yang bernama Salman al-Farisi. Ini taktik perang orang-orang Persia termasuk. Sehingga ini yang menjadi usulan ketika diberitahu bahwa jumlah mereka sekian sementara tidak ada pasukan untuk menghadang pasukan sebanyak itu. Tidak ada pasukan yang bisa menghadang pasukan sebanyak itu. Walhasil barakallahu fikum, dibuatlah ini taktik perang seperti ini. Jadi peperangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berapa jumlahnya? Peperangan semuanya 27, ada yang mengatakan 26, 25, ada yang mengatakan 29. Walhasil barakallahu fikum. Baik, yang beliau ikuti berapa peperangan? 9 peperangan, yaitu perang Badar, perang Uhud. Lagi? Aina ta'awun ya, muzakarah. Perang Khandaq, apa lagi? Perang Khaybar, Bani Quraidah, Fathu Makkah, Hunain dan Taif. Demikian juga Bani Mustalib. Barakallahu fikum. Sehingga para ulama mengatakan mestinya pemerintah itu mengumandangkan perang dua kali setahun. Barakallahu fikum. Fasal fi dzikri silahihi wa athafihi sallallahu alaihi wasallam. Pasal tentang silah, tentang pedang atau alat tempur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan asaf. Asaf ini perabot-perabot. Perabot-perabot yang ada di rumah beliau. Kana lahu tis'atu asyaf. Beliau memiliki 9 pedang. Ini pelajaran yang kita ini pelajaran yang belum pernah kita dengar sebelumnya. Iya apa iya? Hah? Baik. Pernah antum dengar bahwa pedang Rasulullah SAW 9? Baik. Ini termasuk kitab sejarah yang paling bagus. Kitab tarikh. Kana lahu tis'atu asyaf. Beliau memiliki 9 pedang. Ma'thur. Pedang diberi nama, barakallahu fikum. Pedang-pedang diberi nama, hewan-hewan juga diberi nama. Ma'thur wa huwa awwalu sayfi malakahu. Ini adalah pedang pertama yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Warithahu min abihi. Yang beliau dapati sebagai harta warisan dari ayahnya Abdullah. Ma'thur. Warithahu min abihi wal'adb. Ini nama pedang. Wa dzulfiqar. Baik. Bi kasr al-fa wa fath al-fa. Bisa dzulfiqar, bisa dzulfaqar. Bisa fathah, bisa juga kasrah. Dzulfiqar atau dzulfaqar. Bi kasr al-fa wa fath al-fa. Wa kana la yakadu yufariquhu. Perang pedang inilah Dzulfiqar yang Dzulfaqar tidak pernah terpisah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana la yakadu yufariqu, hampir-hampir tidak pernah terpisahkan dengan Rasulullah pedang ini. Wa kanat qa'imatuhu wa qabi'atuhu wa halqatuhu wa du'abatuhu wa bakaratuhu wa na'luhu min fiddah. Semuanya terbuat dari perak, yakni barakallahu fikum mulai dari gagangnya, mulai dari apanya ini. Taib qaimatuhu wa qabi'atuhu wa halqatuhu. Ini semua bagian-bagian dari pedang. Taib gagangnya, cincinnya, taib du'abahnya. Enggak tahu maksudnya apa ini, bakaratuhu wa na'luhu min fiddah. Wal qala'i, pedang yang lain bernama al qala'i. Wal battar, nama yang lain, nama pedang yang lain al battar. Wal hatfu war rusubu, ini nama-nama pedang. Wal mikhdam wal qadibu. Taib wa kana na'lu sayfihi fiddah, wa kana na'lu sayfihi fiddah, yani alas atau na'l. Ini sendal maksudnya, tidak tahu ini sendal. Maksudnya bagaimana? Wa ma baina dhalika halaqun, halaqu fiddah. Wa kana na'la sayfihi fiddah. Baik, na'la kelihatannya itu apa? Tidak tahu ini, mungkin apa? Sarungnya. Wa ma baina dhalika halqatu fiddah. Dan di antara keduanya itu ada rantai dari perak. Wa kana sayfuhu dzul fiqar tanaffalahu yawma badr wa huwa alladhi uriya fiha ar-ru'ya wa dakhala yawma al-fath makkah ala sayfihi dhahaba tayyib dhahabun wa fiddah wa kana sayfuhu dhul-jiqar tanaffalahu yawma badr tayyib dan pedang dhul-jiqar beliau dapatkan di perang Badr wa huwa alladhi uriya fiha ar-ru'ya yang beliau diperlihatkan tentangnya dalam mimpi. Wa dakhala yawma fathi Makkah wa ala sayfihi wa ala sayfi dhahabun wa fiddah. Dan beliau masuk ke dalam kota Makkah di Fathu Makkah wa ala sayfihi dan pada pedangnya itu ada emas dan ada perak. Wa kana lahu sab'atu adru'. Itu pedangnya beliau. Ada berapa? 9 pedang beliau. Wa kana lahu sab'atu adru'. Dan beliau memiliki apa? 7 dir. Baik. Dir ini baju perang, baju besi yang dipakai untuk peperangan. Dal fudul, datul fudul, wahiyal lati rahanaha inda Abi Syahm al-Yahudi ala sya'ir li'iyalihi. Wa kana 30 sa'a. Dul fudul, datul fudul, ini nama baju besi beliau. Dipakai dalam peperangan wahil lati rahanaha inda Abi Syahm al-Yahudi. Ya, baju perang inilah yang digadaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Abi Syahm, seorang Yahudi, untuk beliau mengambil gandum sebagai makanan keluarga beliau. Wa kana 30 sa', berupa 30 sa' gandum, dan jaminannya barakallahu fikum adalah apa? Dafil fudul, baju besi. Ini menjelang kematian beliau, barakallahu fikum, kisah ini. Wa kana ad-dainu ila sanah. Dan utang ini, utang apa ini? Utang 30 sa' ini sampai 1 tahun. Barakallahu fikum. Dijaminkan baju perangnya. Baik. Dan akan dikembalikan 30 sa' ini nanti setahun berikutnya. Wa kanat ad-dir'u min hadid, dan baju besi, baju perang itu terbuat dari besi. Wa dhatul wishah. Tayib, baju perang yang kedua, dhatul wishah. Tayib. Wa dhatul hawashi, yang ketiga. Was-sa'diyah. Tayib, was-sa'diyah. Yang keberapa? 4. Wa fiddah. Yang kelima, wal batra wal khirnaq. Ini nama-nama baju besi beliau, barakallahu fikum. Baju besi beliau dai, barakallahu fikum. Boleh juga, barakallahu fikum, kita namakan untuk apa saja yang kita miliki. Baik, orang-orang tua kita dahulu kala memberi nama untuk sawah-sawahnya. Assalamualaikum. Sawah-sawahnya banyak sawah di satu wilayah. kalau mungkin berbeda wilayahnya, kita akan mengatakan, oh, sawahnya yang di daerah ini, sawahnya di daerah ini, sawahnya di daerah ini, sawahnya di daerah ini, barakallahu fikum. Tapi kalau dalam satu daerah, sawahnya banyak, ah, ini biasa diberi nama untuk membedakan antara sawah mana dan dari yang mana. Baik. Kalau mungkin kita sekarang ini sawah 1, sawah 2, sawah 3, sawah 4, sawah 5, cuma perhitungan angka, tapi orang tua kita dulu beri nama. Apalah namanya untuk sawah ini, diberi nama khusus. Apakah bentuknya misalnya segitiga, atau karena tempatnya di sana ada pohon mangga di sampingnya, atau di sana agak kering, atau di sana PC-nya, yakni lumpurnya terlalu tinggi, berbagai macam. Barakallahu fikum, dia menyipati sawah-sawah yang dia miliki. Ini orang-orang tua kita dahulu kala. Karena untuk membedakan antara satu dengan yang lain, dia suruh nanya, nak, kau bawa ini kerbau ini, kau bawa sapi ini ke sawah. Sawah mana kan? Banyak di sawah ini, ada 5 di satu wilayah, itu barakallahu fikum. Mau dibawa kemana ini? Kita mau kerja di mana? Mau kita tanam di mana? Jadi memberi nama barakallahu fikum untuk pedang, untuk barakallahu fikum baju besi, baju perang, kendaraan, apa lagi? Ya, ini berbagai macam boleh diberi nama. Wal batra wal khirnaq wa kanat lahu sittu kisin. Wa kanat lahu sittu kisin. Kisin apa kira-kira ini? Coba kita lihat. Apa yang cucu ini? Kisi. Panah. Hah? Panah. Ada bukan? Kisi itu secara harfiahnya artinya keras. Tidak ada sini. Apa? Coba. Hah? Jama dari pan. Pan? Kaus. Oh iya. Oke. Kasih atau kisi. Ya, jazakallah khair. Dari kaus. Az-zawra. Baik. Ada enam busurnya. Barakallahu fikum. Busur. Wal-zarha. Wal-rawha. Wal-safra. Wal-bayda. Wal-katum. Kusirat yawma Uhud. Fa'akhadaha Qatarat bin Nu'man. Was-sadat. Baik. Sadat termasuk ini berarti apa? Az-zawra, waz-zarha, waz-zawha, waz-safra, wal-bayda, wal-katum. Taib dan as-sadat. Taib katum ini yang ter yang apa namanya? Yang patah kusirat yaum Uhud, patah di perang Uhud kemudian diambil oleh Qatadah ibn Nu'man. Wa kan lahu ju'batun tud'a al-kafur. Ju'bah الكافور ومنطقة من أديم منشور فيها ثلاث حلق من فضة والإبزيم من فضة والطرف من فضة وكذا قال بعضهم وقال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله لم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم شد على وسطه منطقة جعبة الكافور تمطة Baik. Wa mintaqatun, beliau memiliki mintaqah. Mintaqah itu apa namanya? Tali pinggang. Min adim, yang terbuat dari kulit. Mansyurun fiha thalathu hilaqin min fiddah. Padanya 30 hilaq, 30 rantai dari perak. Wal ibzim min fiddah. Atau ibzimnya apa itu? Wa tarfu min fiddah. Wa kadha qala ba'dhum, demikian dikatakan oleh apa? Para ulama kita. Kata Syekh Ibnu Taimiyah rahimallahu taala, tidak pernah sampai kepada kami bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikat pinggangnya. Barakallahu fik. Wa kana lahu tursun yuqalu lahu az-zaluq. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki turs. Turs ini apa? Tameng. Yang bernama Az-Zaluq. Wa tursun yuqalu lahu Al-Futan, Al-Futaq. Kila wa tursun uhdiya ilaihi fihi suratu Timthal. Kila tursun uhdiya ilaihi, ada tameng yang dihadiahkan kepada beliau yang padanya ada suratu Timthal, ada ukiran patung berhala pada tameng itu. Tameng kan dipakai untuk menghalangi serangan pedang. Barakallahu fikum. Atau tombak ketika peperangan. Nah, bagian luarnya ini ada gambar. Gambar patung. Fawada yadahu alaihi fa'adhaballahu dhalika timsal. Kemudian beliau alaihi salatu wasallam meletakkan tangannya di atas gambar itu. Ukiran itu tentunya. Bentuk ukiran. Fa'adhaballahu dhalika timtal, kemudian Allah Subhanahu wa taala menghilangkan gambar itu dari busur dari apa? Dari turs, dari tameng beliau. Wa kana lahu khamsatu rimah. Rumah, jamak dari rumah, tombak. Beliau memiliki lima tombak, yuqalu li ahadihim al-muthwi. Wal akhar al-muthanna. Baik. Nama-nama tombak ini. Al-muthwi. Yang lainnya bernama al-muthanna. Waharbatun yuqalu laha an-naba'ah. Baik. Tombak yang lainnya yang ketiga. Diberi nama an-naba'ah. Wa ukhra kabiratun tuda'a al-bayda'. Dan ada tombak yang lain yang besar. Lebih besar. Diberi nama al-bayda'. Wa ukhra sagirah. Dan yang lainnya lagi. Yang kelima atau keenam. Barakallahu fikum, yang lebih kecil, shibhul ukazi yuqalu laha al-anaza. Baik. Ya, agak kecil dia. Diberi nama al-anaza. Yamshi biha baina yadayhi bil a'yad. Yang biasa dia beliau pakai. Barakallahu fikum. Baina yadayhi fi al-a'yad. Di hari-hari apa beliau bawa di hari-hari Id. Turkazu amamahu fayattakhidhuha sutratan yusalli ilaiha. Al-anaza ini tombak kecil atau tombak pendek yang biasa beliau bawa-bawa ke mana-mana yang ditancapkan di hadapan beliau ketika hendak melakukan sholat, dijadikan sebagai sutra. Wa kana yamshi biha ahyanan, beliau terkadang memakainya dalam perjalanan, dijadikan sebagai apa, tongkat. Wa kana lahu migfar min hadid, demikian juga beliau memiliki migfar, helm perang, migfar. Baik. Ini migfar, ini merupakan pecahan kata dari ghafara, yaghfiru, gufran, migfar. Barakallahu fikum. Sesuatu yang melindungi dan menutupi. Seperti dosa-dosa kita, kalau sudah mendapatkan gufran, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dilindungi dan ditutupi. Barakallahu fikum. Sama seperti helm ini, menutupi dan melindungi dari serangan-serangan musuh. Tapi yuqalu lahu al-muwashshah. Washaha bishabahin. Al-muwashshah. Apa washiha bishabah. Wa migfarun akhar yuqalu lahu as-sabugh. Dan helm perang lainnya bernama sabu, audhu as-sabu. Wa kana lahu thalathun thalathu jibabin yalbasuha fil harb. Dan beliau memiliki tiga jubah jibab yang beliau pakai dalam peperangan. Kila piha jubbatun sundusin akhbar. Piha padanya jubbatun sundusun akhbar. Wal ma'ruf anna Urwata bin Zubair kana lahu yalma' kana lahu yalmaku min dibaj yalmaku. Mana tadi yalmaku? Yalmaku di sini artinya jubah yang di apa namanya diberikan hiasan di pinggirnya. Mindibaj dari sutra. Batanatuhu sundusun akhdar yalbasuhu fil harb, yang biasa beliau pakai dalam peperangan. Wal Imam Ahmad fi ihda riwayatihi yujawwizu lubsal hariri fil harb. Dari Imam Ahmad di salah satu riwayat dari beliau bahwa beliau membolehkan untuk memakai pakaian sutra dalam peperangan. Tapi selain itu tidak diperbolehkan. Ada kondisi-kondisi sama seperti apa? Sama seperti berjalan, berjalan petantang petenteng ini, barakallahu fikum. Tapi tidak boleh dilakukan, barakallahu fikum. Tapi dalam peperangan boleh. Tapi untuk menjadikan ciut nyalinya orang-orang kafir. Wa kana lahu alwiyatun bi matani. Tayib. Wa kanat lahu rayatun sauda yuqalu laha al-uqab. Beliau memiliki bendera yang berwarna hitam, diberi nama al-uqab. Wa fi sunan Abi Dawud an rajulin min as-sahabati qala ra'aytu rayat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam safra wa qad lahu alwiyatun bayda wa rubbama ju'ila fiha al-aswad. Aku melihat bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwarna kuning. Waqat lahu alwiyatun bayda, dan beliau memiliki bendera-bendera yang banyak berwarna putih. Warba maju ila fiha al-aswad. Kadang beliau juga memiliki bendera hitam. Waqan lahu bisatun yusamma al-kirru. Beliau memiliki permadani. Ya, ini alas bisat. Ustaz. Yusama al-kirru, diberi nama al-kirru. Baik. Wa mihjarun qadra dira'in aw atwal yamshi bihi wa yarkabu bihi. Wa mihjanun qadra dira'in aw atwal yamshi bihi wa yarkabu bihi. Mihjan. Mihjan ini apa? Bejana apa? Mihjan coba. Mihjan itu tameng atau apa? Mihjan. Apa di situ ada yang tahu? Coba tengok. Oh, astagfirullah. Mihjan ya, tongkat. Baik. Berhembus. Ada di kepala, nah cuma tidak tergambarkan. Mihjan, padahal ma'ruf. Mihjan istalamahu, kita ketahuinya mihjan istalama ar-rukna bi mihjan. Beliau menyentuh Hajar Aswad dengan mihjan. Mihjan ini adalah tongkat beliau. Tongkat yang memiliki apa? Bengkok. Kan tongkat biasa ada tongkat kan lurus, tongkat begitu saja. Paham? Tapi mihjan ini adalah tongkat yang ada tempat pemegangnya. Ada lekukan begini, namanya mihjan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mencium Hajar Aswad, mampu beliau cium, beliau menciumnya. Tapi kalau tidak, beliau mengambil tongkatnya dan mendekatkannya ke Hajar Aswad dan menyentuhkannya, kemudian beliau menciumnya. Barakallahu fiik. Jazakallahu khair. La haula illa billah. Al-hifdhu khawan. Hafalan ini terkadang hilang. Di saat-saat kita sangat butuh dengannya, ternyata hilang dari ingatan. Mihjan. Kita kembali. Wa mihjanun qadra dira' aw atwal. Beliau memiliki mihjan. Mihjan ini tongkat yang memiliki apa lekukan di ujungnya. Qadra dira'. Sebegini. Barakallahu fikum. Semacam tongkat yang sepanjang satu hasta. Yamshi bihi wa yarkabu bihi. Beliau apa? beliau berjalan memakainya dan juga mengendarai kendaraan memakainya. Wa yu'alliquhu baina yadayhi. Dan beliau menggantungkannya di hadapan beliau di atas ontanya. Ini biasanya mihjan ini dipakai untuk mengambil sesuatu. Barakallahu fikum. Kalau orang berada di atas kendaraan kemudian sesuatu ada yang jatuh, maka biasa diambil dengan apa? Dengan tongkat ini. Ini termasuk kemanfaatannya. Termasuk kemanfaatannya nih, jan. Wa mihsaratun tusamma, wa mihsarah tusamma al-urjun wa qadib minasyawhati yusamma al-mamshuq kila wa huwa alladhi kana yatadawaluhu al-khulafa. Mikhrasa apa mikhrasa? Coba tengok mikhrasa. Mikhrasa itu sama al-urjun, bernama al-urjun. Wa qadib, dan beliau memiliki apa? Semacam kayu tongkat. Barakallahu fikum. Tongkat pendek. Yusama al-mamshuq, dibernama mamshuq. Dan inilah yang dipegang oleh para umara khulafa setelah beliau di waris secara turun temurun. Apa? Apa? Tongkat pendek juga. Mikhsarah, taib qadib, kemudian juga yakni mihjan, ya tongkat-tongkat lah istilahnya. Sesuatu yang senantiasa beliau pegang. Taib. Wa kana lahu qadah yusamma ar-rayyan. Beliau memiliki apa? Qadah. Qadah semacam mangkok. Qadah. Beliau beri nama ar-rayyan. Wa yusamma mughniyan. Atau diberi nama mughniyan. Wa qadahun akhar mudabbabun bi silsilatin min fiddah. Dan juga ada qadah. Ada juga bejana yang lain semacam mangkok-mangkok atau apalah, loyang-loyang. Mudabbabun bi silsilatin min fiddah. Mudabbab yakni di biasanya kalau retak diperbaiki dengan apa? Dengan silsilah dari perak. Retak atau pecah. Barakallahu fikum. Bisa di bisa dijahit atau bisa di apa, di lem. Misalnya kalau misalnya di tempat kita sekarang ember misalnya pecah, kan bisa dijahit dengan pakai tali apa begitu untuk menyatukannya kembali dan bisa dipakai untuk untuk dijadikan wadah untuk sesuatu. Barakallahu fikum. Wa kana lahu qadahum min qawarir. Dan beliau juga memiliki qadah. Qadah ini mangkok bejana dari qawarir, dari kaca. Wa qadahum min aidan yudau tahta saririhi yabulu fihi bil lail. Wa qadahum min aidan, dan beliau juga memiliki qadah semacam loyang-loyang di sini. Barakallahu fikum. Yang terbuat dari aidan, ini jenis pohon kayu-kayuan. Yudau tahta sariri yabulu fihi bil lail, diletakkan di bawah ranjang beliau, beliau kencing di tempat itu di malam hari. Taib. Wa raqwatun tusamma as-sadir. Raqwah. Beliau memiliki raqwah. Apa di situ raqwah? Nah ini apa, bejana-bejana ini, barakallahu fikum, jenis-jenis bejana. Raqwatun tusamma as-sadir. Wallahu alam. Kila wa taur, sama juga bejana juga. Taur min hijaratin yatawadda'u minhu. Bejana dari batu yang beliau wudu daripadanya. Wa mikhdabun min syabahin. Mikhdab sama juga bejana. Baik. Dari syabah. Wa qa'bun yusamma as-sa'ah. Baik. Wa muqtasalun min sufrin. Muqtasalun alat atau bejana yang dipakai untuk mandi. Dari perak, ya, dari apa? Dari kuningan. Wa muddahan, bejana yang dipakai untuk untuk minyak-minyak. Barakallahu fikum. Warab'atun yuja'alu fiha al-mir'ah wal-musht. Warab'ah, ini semacam wadah atau tempat yang diletakkan padanya kaca, cermin dan sisir. Kila wa kana al-mushtu min 'ajin wa huwa ad-dabl. Dan sisir yang ada pada saat itu dari 'aj. Enggak tahu ini 'aj ini apa. Dari dabl. Wa mukhulah yaktahilu minha inda an-nawm salasan fi kulli 'ainin bil ismit. Mukhulah, alat celak atau wadah untuk wadah celak. Faiktahilu, beliau mencelak matanya, barakallahu fikum, menjelang tidur. Tiga kali. Fi kulli 'ainin bil ismit, tiga kali di oles begitu. Barakallahu fikum. Dengan ismit, ismit ini adalah materinya terbuat dari batu khusus. Barakallahu fikum, yang dihaluskan, halus sekali yang dipakai untuk apa? Mencelak. Baik. Laki-laki itu bercelak sesungguhnya, barakallahu fikum. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencelak. Tapi bukan celak hitam, barakallahu fikum. Tapi ismit. Ismit ini tidak hitam. Wa kana fi rab'ati al-mukradani wassiwak. Al-mikradani wassiwak. Alat cukur mungkin ini dan siwak. Wallahualam. Baik, kita cukupkan sampai sini insyaAllah. Barakallahu fikum. Di sini pembahasannya tentang masalah qas'ah. Qas'ah ini adalah nampan, tempat untuk makan. Baik, tapi biarlah kadar. Subhanallah, biarlah kasyurlah. Ilhamdulillah, antas terwaktu balik.